aku sing selalu salah. Ngopo aku sing kudu ngalah kedung ceri iso tak cacaki nanging atine manungso sapa sing ngerti salandepe lati ise landep lati mulo kudu ngati-ati. Selamat ulang tahun. Kek kapan kowe rapi?